إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita buka di halaman yang ke-48. Tentunya dengan cetakan yang mayoritas seperti ini. Kecuali jika dengan cetakan yang lain yang lebih bagus covernya dan juga dari sisi kertasnya. Maka secara keumuman antum memegang dengan kitab yang seperti ini. Kita telah selesaikan sampai halaman ke-47 pada kajian sebelumnya. Masalah yang sedang kita bahas tentang a'dhamu ma nahallahu anhu asy-syirku. Bahwa sebesar-besar apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala adalah kesyirikan kepadanya. Berkata muallif rahimahullah ta'ala mengingatkan kembali pada matannya, wa a'dhamu ma naha anhu asy-syirku. Dan perkara yang terbesar atau larangan yang terbesar terhadap dari Allah Jalla wa'ala adalah perbuatan kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Yang mana definisi kesyirikan itu da'watu ghairihi ma'ah. Seruan atau ajakan atau mengajak kepada selain Allah, ghairih ma'ahu, di saat juga dia menyeru Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyeru, dia berdoa kepada Allah jalla wa'ala dan juga dia menyeru kepada selainnya. Maknanya Allah jalla wa'ala dijadikan tandingan dengan yang lainnya. Ini yang nanti akan kita bahas. Perkataan muallif da'watu ghairihi ma'ah. Da'watu ghairihi ma'ah. Yang sebentar lagi insyaAllah kita akan lalui. Sebelum kita lanjutkan bab atau maksudnya adalah halaman ke-48. Untuk menyambung agar supaya kita paham. Kita awali dulu halaman ke-47 paragraf yang terakhir. Amma syirku fa innahu la yughfar. Adapun kesyirikan maka sungguh dosa yang tidak diampuni. Hakamallahu annahu la yaghfiruh. Allah Jalla wa'ala telah menghukumi bahwa perbuatan itu tidak Allah ampuni. Wa kadzalikal 'asi. Dan demikian pula pelaku maksiat. Wa in kana 'indahu kaba'ir. Jika dia memiliki dosa-dosa besar, dunas syirki, yang dosa-dosa besar itu selain kesyirikan, yang penting dosa-dosa besar itu bukan syirik, karena di sana ada sekian urutan dari dosa-dosa besar. Yang pertama dan paling awal adalah syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Maka setelahnya ada, setelahnya lagi ada dan seterusnya, sekian banyak dari dosa-dosa besar. Jika seseorang melakukan dosa-dosa besar selama dosa yang dia lakukan bukan kesyirikan, fa innahu la tuhram alaihi aljannah, maka tidak diharamkan baginya aljannah. Ma'aluhu ilal jannah, tempatnya di akhirnya nanti adalah menuju jannah. Imma an yaghfirallahu lah min awwali wahlih, bisa jadi Allah Jalla wa'ala ampunkan dia di awal mulanya. Wa yudkhiluhu aljannah, dan setelah itu Allah masukkan dia ke dalam jannah. Wa imma an yukhraj minan nar ba'da ta'dzibih, bisa jadi pula dia dikeluarkan dari an-nar setelah dilakukan azab kepadanya. Menunjukkan bahwa dia melalui proses azab terlebih dahulu. Wa yudkhilul jannah. Wa yudkhilal jannah. Dan setelah itu Allah masukkan dia ke dalam jannah. Al-mu'min mahma kana minhu minal fisqi wal ma'asi. Seorang mukmin walaupun dia melakukan kefasikan dan kemaksiatan-kemaksiatan, allati duna syirk, selama itu bukan kesyirikan, fa innahu la yaqnatu min rahmatillah, maka dia tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Wala yuhram minal jannah, dan dia tidak diharamkan dari jannah. Wa huwa dakhilu tahta al-maghfirah bi masyiatillah azza wa jalla, maka dia dalam posisi masuk di bawah ampunan dan kehendak Allah Jalla wa ala. Kita sampai di situ, maka kita lanjutkan. Ammal musyrik fa innahu mahrumun min dhalika kullih. Sedangkan orang musyrik, maka dia mahrum, maka dia diharamkan min dhalika kullih, dari itu semua. Maksudnya dari itu semua yang sebelumnya, untuk mendapatkan jannah. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Padalla ala anna syirka huwa a'zamud dhunub. Maka di sini sekali lagi menunjukkan bukti pula bahwa kesyirikan a'zamud dhunub, sebesar-besar dosa. Karena diharamkan dia untuk masuk ke dalam jannah. Qala Allah Ta'ala, Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Luqman ayat yang ke-13, yang kita mayoritas tahu dan sering mendengarnya. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Menjadi pendalilan bahwa kesyirikan itu sebesar-besar dosa. Mengapa demikian? Karena Allah menyatakan la zulmun azim, kezaliman yang besar. Dari sisi mana kesyirikan itu dikatakan perbuatan zalim? Man yujib, perbuatan kesyirikan itu tergolong perbuatan zalim, tetapi bukan zalim yang biasa, tetapi zalim yang sangat besar. Mengapa dikatakan zalim? Karena zalim itu maknanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Si hamba diperintah untuk beribadah kepada semata hanya kepada Allah Jalla wa'ala, sementara dia berani untuk menyampingkan ibadah kepada selain Allah atau menyertakan Allah Jalla wa'ala dengan yang lainnya. Maka itu perbuatan zalim. 6. Ayat ini mengingatkan suatu peristiwa. Peristiwa ketika turunnya ayat pada surat Al-An'am ayat 82. Maka antum bisa tulis, lihat surat Al-An'am ayat ke-82. Allah Jalla wa'ala sebutkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu, dan tidak mencampurkan imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Ketika turun ayat ini menjadi suatu hal yang berat terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak? Karena mereka berpikir tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari perbuatan zalim. Kalaulah tidak berbuat zalim yang besar, zalim yang kecil, menganiaya, mengganggu, menyakiti saudaranya, dan segala bentuknya dari perbuatan zalim-zalim yang ada. Nah, sehingga kalau begitu mereka tidak bisa selamat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman tadi, maka Allah jamin ulaika lahumul amnu, merekalah akan mendapatkan keamanan di sisi Allah Jalla wa'ala, wahum muhtadun, dan mereka jadi hamba-hamba Allah yang diberikan hidayah, petunjuk, dengan sebab mereka terlepas dari kezaliman. Maka siapa yang selamat dari perbuatan itu? Sehingga menjadi gelisah pada para sahabat, maka mereka tidak menghentikan sampai di situ, kemudian melainkan mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuna la yadhlim nafsah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mendzalimi diri-diri kami ya Rasulullah? Naam. Maka diluruskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka fahami. Laisa kama tadhunnun. Bukanlah seperti yang kalian kira. Innama huwa kama qala Luqman libnihi, sesungguhnya makna ayat itu adalah seperti yang dikatakan oleh Luqman alaihi salam kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau berbuat kesyirikan kepada Allah, innasyirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Berarti Al-An'am 82 ditafsiri dengan Luqman ayat yang ke-13. Bahwa di situ bukan kezaliman biasa, tetapi kezaliman yang besar. Sehingga kembali kepada makna ayat tadi, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Dari mana kita bisa tahu zalim kemudian berarti syirik? Dari penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa pula yang difahami oleh para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Dari sini kita bisa mengambil faedah keharusan bagi setiap muslim untuk memahami ayat Al-Quran kembali apa yang difahami oleh salaf, salafus salih, generasi yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia yang beriman kepada beliau para sahabat. Mereka mengambil dan mengetahui penafsiran Al-Quran itu dari sumbernya, yakni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kegelisahan, kegundahan hati di hadapan para sahabat tadi menjadi reda. Ternyata zalim di situ adalah maknanya kesyirikan. Berkaitan dengan ayat ini pula, ini merupakan nasihat Luqman kepada putranya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau berbuat kesyirikan. Sekian dari nasihat-nasihat Luqman yang bisa dibaca pada surat Luqman. Di antaranya salah satu nasihat, jangan engkau sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Pada kesempatan ini mungkin perlu ditanya, siapa putra Luqman namanya? Ada mungkin yang sudah tahu siapa nama putra Luqman alaihi salam. Berkata Al-Imam As-Suhaili bahwa nama putranya adalah Saron. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Pendapat yang kedua, berkata Imam Al-Kalbi rahimahullah, Mushkim. Dan yang ketiga menyebutkan bahwa putra Luqman namanya An'am. Siapa yang bisa mengulang? Faddal Ismail. Naam. Saran, Mushkim dan An'am. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, anna ibnahu wa imra'atahu kana kafirain. Bahwa putra Luqman dan istri beliau adalah dalam keadaan kafir. Fama zala yu'azzimuhuma ya'iduhuma hatta aslama. Maka Luqman alaihi salam terus menerus senantiasa untuk menasihati keduanya agar keduanya diharapkan untuk bisa masuk ke dalam Islam. Nah, demikian yang bisa kita dapatkan dari penafsiran yang ada. Nah, maka kita telaah dan kita buka surat tersebut, surat Luqman, bagaimana nasihat beliau kepada putranya. Salah satunya, inna syirk la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, jangan kau berbuat kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Berikutnya, Syekh Shalal Fauzan melanjutkan. Dalil berikutnya bahwa kesyirikan a'zamud dhunub. Qala subhanahu wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Pada surat An-Nisa ayat 48. Man yushrik billah, siapa yang syirik kepada Allah, faqad iftara, maka sungguh dia telah mengada-ngadakan isman azima, dosa yang sangat besar. Iftara isman azima, Allah cap dia bahwa dia mengadakan dosa yang sangat besar. dan urusannya sangatlah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan surat yang sama pula An-Nisa ayat 116, Syekh Saleh masih melanjutkan dalil berikutnya, wa may yusyrik billah, siapa yang syirik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah dhalla, sesat, dhalalan dengan kesesatan, ba'ida yang sangat jauh. Sudah berapa penilaian? Yang tadi iftara itsman azima. Yang kedua dhalla dhalalan ba'ida. Naam. Kullu hadza yadullu ala anna syirka a'dhamud dhunub. Kesemuanya dari dalil-dalil yang telah kita ketahui menunjukkan anna syirka a'dhamud dhunub, bahwa kesyirikan adalah sebesar-besar dosa. Wa idza kana asyirku a'dhamu adh-dhunub, kalau sudah diketahui syirik itu sebesar-besar dosa, artinya tidak ada dosa yang paling besar dari itu, kalau masing-masing sudah menyadari dan sudah paham, fa innahu yajib 'alal ulama wal muta'allimin annahyu 'anhu wat tahdzir minhu, maka wajib bagi para ulama, wajib bagi para muta'allimin, mereka yang mengajarkan perkara agama ini kepada umatnya, untuk an-nahyu, upaya melarang, mencegah mereka, mengingatkan selalu mereka dari kesyirikan, wat-tahdzir minhu, dan mengingat-ingatkan, berhati-hati darinya. Wa alla yaskutu 'an at-tahdhir min asy-syirki, dan hendaknya mereka tidak diam dari memperingatkan perbuatan itu. Wa innahu yajib jihad al-musyrikin ma'al qudrah, dan wajib baginya untuk berjihad menghadapi kaum musyrikin ma'al qudrah, di sesuaikan dengan kemampuan yang ada, kama jahadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjihad menghadapi mereka. Qala Allah taala, bukti hal itu pada surat At-Taubah ayat yang kelima, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum وَخُذُوهُمْ وَحْسُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ. Ayat itu merupakan penggalan surat At-Taubah ayat yang kelima. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, demikian awal ayatnya, jika telah selesai Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan apakah itu? Bulan haram. Ada berapa bulan haram? Ada 4. Apa saja itu? 3 berurutan dan 1 sendirian. Sebutkan 3 yang berurutan. 6. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan 11, bulan 12, dan bulan pertama. Dan satu sendirian, yakni bulan Rajab. Itulah yang dinamakan bulan-bulan haram. Jika telah habis, telah selesai bulan-bulan haram, faqtulul musyrikina, maka bunuhlah orang-orang musyrik, haitsu wajadtumuhum, di mana saja engkau jumpai. Wa khuduhum, tangkaplah mereka. Wahsuruhum, kepunglah mereka. Wa qa'udu lahum kulla marsad, intailah mereka di tempat pengintaian yang ada. 6. sampai mereka mau bertaubat, mau kembali ke jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakat, jika mereka mau bertaubat, wa aqamus shalah wa atuz zakat, dan mereka mau menegakkan salat dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkan, kasih jalan buat mereka. Yang insyaallah besok akan kita bahas pada kajian Ahad pagi, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab ke-49 akan menyebutkan dalil ini. Fa in tabu wa aqamus salat wa atuz zakat fa khallu sabilahum. Jika mereka mau bertaubat, ini syaratnya. Dan setelah itu dengan taubatan yang nasuha, mereka mau menegakkan salat, mereka mau menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka kasih jalan buat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 6. Ini jalan terakhir ketika mereka belum mau kembali kepada agama Allah Jalla wa Ala, dan di sisi lain perlu dipertimbangkan kekuatan dari kaum muslimin. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika akan memerangi suatu wilayah, beliau tunggu apakah di daerah tersebut terdengar suara azan ataukah tidak. Jika terdengar azan, maka tidak jadi beliau perangi. Menunjukkan wilayah itu dikumandangkan syiar-syiar Allah Jalla wa'ala. Nah, maka azan salah satu syiar yang menunjukkan di sana adanya kaum muslimin. Di sana ditegakkannya salat sebagai rukun Islam yang kedua. Nah, demikian aturan agama Allah yang mulia menginginkan hambanya seluruhnya masuk ke dalam agama Allah Jalla wa'ala. Tanpa ada paksaan. Sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka masuk ke dalam agama Allah Jalla wa'ala. Agar mereka selamat dari azabnya nanti di yaumil qiyamah. Walhasil dari ayat At-Taubah kelima ini menunjukkan bagaimana pengumuman perang terhadap kaum musyrikin yang sudah berlangsung di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayajib at-tahdhir minasyirki, maka wajib untuk memperingatkan dari kesyirikan. Wabayanuhu linnas, dan menjelaskan perkara itu kepada manusia. Hatta yajtanibu, agar supaya mereka menjauhinya. Hadza alladhi yajib, ini yang merupakan kewajiban masing-masing diri kita. Bukan hanya para pengajar saja, tapi masing-masing diri kita, antum semua memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan sesuai dengan kemampuan ilmu yang ada pada pihak-pihak atau yang bisa kita mampu untuk menyampaikan dakwah agar mereka masuk Islam dan meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan. Amma an yaskuta anis syirki wa yatrukan nas yahimuna fi ibadati ghairillah, adapun membiarkan dari kesyirikan dan meninggalkan manusia tergelimang pada ibadah selain Allah, wa hum yad'una al-islam, padahal mereka mengaku-ngaku Islam. Antum kasih tanda di atas huruf dal dengan tasydid yad'una, sehingga agar tidak dibaca yad'una, mirip sama tulisannya, bukan yad'una tapi yad'una, padahal mereka mengaku-ngaku Islam. Wala ahadun yunhi wala ahadun yuhadzir, tidak seorang pun ada yang melarangnya, tidak seorang pun ada yang memperingatkannya. Fal amru khatirun jiddan, maka kalau sudah kondisinya seperti ini, al-amr, perkaranya menjadi khatirun jidda, menjadi bahaya sekali. Menjadi sebab turunnya azab, masing-masing tidak peduli dengan kesyirikan yang ada di sekitarnya, diam, tutup mulut, seakan-akan tidak tahu, padahal kenyataan dengan sebesar-besarnya di hadapan matanya, maka al-amru khatirun jidda. Hunaka nasun yattajihuna ilan nahi anir riba wazzina. Di sana kita dapati manusia mengarahkan dakwah ini melarang dari ar-riba, perbuatan riba, wazzina, perbuatan zina, wafasadil akhlak, dan kerusakan akhlak. Hadihi umur na'am muharramah wafasad. Perkara-perkara tersebut betul adalah sesuatu yang muharramah, yang diharamkan, wafasad, dan perkara yang rusak, riba, zina, narkoba, dan yang lainnya, pembunuhan, perkosaan, pencurian, dan segala macamnya. Lakin asyirku a'zam. Akan tetapi kalau dibandingkan kesyirikan, maka ketahuilah syirik a'zam, paling besar dari perkara itu semua. Maka tempatnya dia pada level yang pertama. Maka dulukan yang pertama, prioritaskan yang itu sebelum yang lainnya. Atau juga di saat yang bersama, menjelaskan kerusakan dan bahaya dari perkara-perkara tadi, tetapi jangan lupakan, ingatkan umat itu dari kesyirikan. Terus diingatkan, diulang-ulang, agar terngiang-ngiang selalu pada benak mereka bahwa begitu bahayanya kesyirikan. Falimadza la yahtam bin nahyi 'anil syirki wat tahdzir minasy syirk. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, mengapa tidak mementingkan mencegah dari kesyirikan dan mengingatkan darinya? Wa bayan ma yaqa' fihi katsirun minan nas, dan menjelaskan apa yang sudah terjadi, katsirun minan nas, banyak dari manusia ini, fisyirkil akbar. Beliau katakan katsirun, banyak yang terjatuh pada kesyirikan itu bukan sedikit kenyataannya, justru banyak, bukan syirik kecil tapi syirkul akbar. Wahum yadda'unal islam, sementara mereka mengaku sebagai seorang muslim. Limadza hadza at-tasahul? Mengapa ada sampai pada sikap at-tasahul, bermudah-mudahan, meremehkan, fi amri syirk, dalam urusan kesyirikan, wattaghaful anhu, dan pura-pura lupa. 6. Wa tarakkan nas yaqauna fi, dan meninggalkan manusia untuk terjatuh padanya. Sikap tidak peduli, biarkan itu kan mereka. Yang penting saya sudah selamat. Apa urusannya buat saya? Ya, nafsi-nafsi sendiri-sendiri urusannya. Ini menunjukkan sikap tidak peduli. Nah, tidak kasihan kepada saudaranya. Wal ulama mawjudun, kata mereka. Para ulama itu kan ada. Bal ya'ishuna ma'ahu ha'ula, bahkan justru hidup bersama mereka. Wa yaskutuna anhum, sementara membiarkan mereka. Al-wajib, kata beliau, an yattajiha awwalan. Kewajiban bagi masing-masing diri kita untuk mengarahkan yang pertama, ilan nahyi, untuk mencegah, melarang, an hadzal khatar al azim, tentang larangan yang besar ini, alladzi fataka bil ummah fatkan dari'a, yang membinasakan umat dengan cara yang cepat. Kullu dhanbin dunahu fahuwa ahwan minhu, setiap dosa selainnya, selain syirik, fahuwa ahwan minhu, maka itu lebih ringan. 6. Masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. والواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم. Maka wajib untuk memulai dari yang paling penting, fal aham, kemudian yang paling penting berikutnya, sesuai dengan prioritasnya. Naam, sekian dosa banyak, tapi dosa yang paling besar menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Berikutnya, sampailah kita apa yang tadi disebutkan pada matan definisi dari kesyirikan, wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, menyeru, mengajak selain Allah ma'ahu, di saat dia juga beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Hadza ta'rifu syirik, ini adalah definisi kesyirikan. Huwa da'watu ghairihi ma'ah, bima'na an yasrifa syai' minal ibadah li ghairillah min malakin minal malaika au nabiyyin minal anbiya, memalingkan sesuatu dari bentuk-bentuk ibadah yang ada li ghairillah, kepada selain Allah. Min malakin minal malaika, baik yang dia peruntukkan itu bentuk malaikat dari malaikat-malaikat yang ada, au nabiyyun minal anbiya, atau berupa nabi dari nabi-nabi yang ada. Memalingkan kepada selain Allah dicontohkan di sini makhluk gaib yang paling mulia, malaikat saja tidak diperkenankan. Makhluk dari kalangan manusia yang mulia, dari kalangan nabi juga tidak diperkenankan. Au salih minas salihin, atau orang saleh dari orang-orang saleh yang lainnya. Nah, apalagi yang lainnya. Tentu lebih-lebih lagi tidak diperkenankan. Au biniyatin minal au bunyah minal bunyanat, atau dalam bentuk bangunan dari bangunan, au ghairi dzalik, dan lain sebagainya, min kullil makhluqat, dari makhluk-makhluk yang ada. Faman sarafa syai'an minal ibadah li ghairillah, siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, fahadha huwa a'zam ma naha anhu, maka itu adalah larangan Allah yang terbesar. Hadha huwa syirik, itulah kesyirikan yang nyata, yang wajib bagi setiap diri untuk menjauhinya. Fa'rifu tafsir at-tauhid wa tafsir asy-syirik, maka kenailah tentang tafsir tauhid dan tafsir kesyirikan. Lianna hunaka minan nas, karena didapati di sana manusia, man yufassiru tauhid bighairi tafsirih wa man yufassiru syirk bighairi tafsirih, ada yang menafsirkan tauhid bukan dengan tafsir yang sebenarnya, dan menafsirkan kesyirikan bukan dengan tafsir yang sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.